Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Insyaallah di kesempatan malam hari ini kembali kita akan lanjutkan kajian kita membahas kitab Al-Kabair yang disusun oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir, barakallahu fiikum, kita telah selesai dari pembahasan dosa besar yang ke-38, yaitu menguping pembicaraan dan mencari-cari kesalahan manusia atau kesalahan orang lain. Maka insyaallah di kesempatan malam hari ini kita akan masuk ke dosa besar yang ke-39, yaitu al-la'an, orang yang suka melaknat atau tukang laknat. Ini lisannya sering melaknat, ya. Semoga Allah melaknatmu. Kalau dia menyebutkan la'anakallah, semoga Allah melaknatmu, ya. La'natullah alaih, laknat Allah atasmu. Maka ini termasuk dosa besar. Nah, ya, termasuk dosa besar. Orang yang suka melaknat, ya, dia termasuk pelaku dosa besar. Nah, kenapa seorang yang suka melaknat ini termasuk pelaku dosa besar? Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam syarah Riyadhus Shalihin, kata beliau, "Al-la'nu ma'nahu at-tardu wal ib'ad an rahmatillah." Laknat itu artinya adalah mengusir dan menjauhkan seseorang dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini makna laknat. Kan kita sering mendengar laknat, tapi enggak tahu maknanya itu apa. Semoga Allah melaknatmu. Ya, semoga Allah melaknatmu. Apa makna semoga Allah melaknatmu? Itu kita mendoakan orang tersebut agar dijauhkan dari rahmat Allah. Ini kan suatu hal yang membahayakan. Kalau orang terjauh dari rahmat Allah, apa yang akan dia dapatkan? Semua kehidupan kita ini semuanya adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Qala fa idza qulta Allahumma al-an fulanan fa innaka ta'ni anna Allah yub'iduhu wa yatruduhu an rahmatihi wal iyadu billah. Maka kalau Anda mengatakan semoga Allah melaknatmu, laknat Allah atasmu, pada hakikatnya Anda sedang mendoakan orang tersebut agar dijauhkan dan diusir dari rahmat Allah wal iyadu billah. Makanya ini konsekuensi kalimatnya sepele, ya. Tapi ternyata makna yang ada di balik itu, ya, sangat berat konsekuensinya. Kita mendoakan orang agar dijauhkan dari rahmat Allah. Padahal Allah memiliki sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim. Maha pengasih dan maha penyayang. Yang sangat luas, ya, rahmatnya. Walihada kana la'nul mu'ayyan min kabairi dhunub. Oleh karena itulah melaknat person tertentu ini merupakan dosa besar. Ya, bedakan antara melaknat, ya, dengan menyebutkan sifat. Misalnya, semoga Allah melaknat para pezina. Semoga Allah melaknat para pecandu khamr. Ini gak jadi masalah. Tapi ketika menunjuk person tertentu, nah ini yang gak boleh. Semoga Allah melaknatmu misalnya. Semoga Allah melaknat si fulan. Ini yang tidak boleh. La yajuzu an tul'in insanan bi'ainiha. Tidak boleh bagi Anda untuk melaknat orang, ya, dengan menunjuk orangnya. Jadi kalau melaknat dengan sifat itu boleh, tapi kalau menunjuk person tertentu tidak boleh. Fataqulu Allahumma la'an fulan au taqulu la'anahu Allahu 'alaik au ma asbaha dzalik. Dengan mengatakan, ya, Allahumma la'an fulan, semoga Allah melaknat fulan, atau mengatakan semoga Allah laknat Allah atas dirimu. Yang demikian tidak diperbolehkan kalau merujuk pada person tertentu. Tapi kalau secara umum, semoga Allah melaknat ya para pezina atau semoga Allah melaknat para koruptor yang demikian tidak menjadi permasalahan, yang tidak boleh menunjuk person tertentu. Bahkan kata para ulama, melaknat orang yang kafir, person orang yang kafir, satu orang yang kafir dilaknat, ya ini juga tidak boleh. Kenapa? Karena kita tidak tahu bahwa suatu ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang tersebut. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala ketika beliau melaknat person-person tertentu. Makanya kata beliau di sini, hatta law kana kafiran wa huwa hayyun fa innahu la yajuzu an tul'inahu. Ya. Apabila bahkan sampai orang yang kafir, ketika dia masih hidup, Anda tidak boleh untuk melaknatnya, kecuali kalau dia benar-benar mati di atas kekufurannya. Tapi kalau dia masih hidup, maka dia tidak boleh dilaknat. Ini banyak di antara kita yang tidak tahu. Tidak boleh melaknat orang yang kafir selama dia masih hidup. Kenapa? Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam lama sara yaqur Allahumma al'an fulanan, Allahumma al'an fulanan yu'ayyinuhum. Oleh karena kenapa hal ini dilarang? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berdoa kepada Allah, ya Allah laknatlah si fulan, ya Allah laknatlah si fulan, beliau menunjuk person-person tertentu, maka Allah menurunkan firman-Nya, laisa laka minal amri syai', itu bukan urusanmu wahai Rasul. Ya, menjauhkan seseorang dari rahmat Allah itu bukan urusanmu. Ya. Au yatuba alaihim au yu'adzibahum fa innahum zalimun. Terserah Allah. Apakah Allah akan menerima tobat mereka atau Allah akan mengazab mereka? Ya, menerima tobat mereka artinya Allah berikan hidayah kepada mereka, kemudian mereka masuk Islam, Allah terima tobatnya. Atau yu'adzibahum, atau Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka. Allah tetapkan mereka dalam kekufuran mereka sampai mereka mati berada di atas kekufuran lalu Allah azab. Ini semua adalah urusannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau pun mereka diazab, fa innahum zalimun, karena mereka telah berbuat zalim. Ya. Lalu beliau memberikan peringatan, wa minan nas man ta'khuduhu al-ghairah fa yal'an ar-rajul al-mu'ayyan idza kana kafiran. Sebagian orang itu terlalu bersemangat sampai-sampai dia melaknat seseorang, person tertentu, ya, di mana person tertentu itu kafir. Melaknat person kafir tertentu, wa hadza la yajuz, yang demikian tidak boleh. Ya. Li'annaka la tadri la'allallahu ayyahdiyah. Karena Anda tidak tahu, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan dia hidayah. Jadi melaknat itu memvonis, kita memvonis orang tersebut. Padahal dia masih hidup, masih ada kemungkinan dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, "Wa kam min insanin kana min ashaddi nasi adawatan lil muslimin." Betapa banyak orang yang dahulunya keras sekali permusuhannya terhadap kaum muslimin wal Islam, demikian juga kelas permusuhannya terhadap Islam. Hadahullahu, ya, hadahullah wa sara min khiyari ibadillah al-mu'minin. Maka kemudian Allah berikan hidayah kepadanya. Dulunya musuh Islam, ya, sangat membenci kaum muslimin, lalu Allah berikan hidayah di hatinya. Sara min khiyari ibadillah. Kemudian bahkan dia menjadi, ya, hamba Allah yang terbaik. Wa nadribu li hadza masalan. Kita ambil contoh kata beliau, Umar Ibn Al-Khattab. Umar Ibn Al-Khattab ini luar biasa permusuhannya kepada Islam. Bahkan beliau termasuk tokoh yang suka menyiksa kaum du'afa, ya, yang kemudian masuk Islam. Sehingga beliau pernah mengatakan kepada salah seorang budak wanita yang habis dia pukuli karena masuk Islam, dia katakan, tidaklah aku meninggalkan pekerjaan ini, yakni memukulimu, melainkan karena aku bosan. Nah, maksudnya apa? Dia ingin memukuli wanita itu, tapi udah bosan dia, saking jahatnya kepada Islam. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada Umar bin Khattab. Ya. Ri'a ar-rajulu tsani ba'da Abi Bakar fi hadhihi al-ummah Beliau adalah orang kedua yang paling utama dari umat ini. Setelah Abu Bakar, kemudian Umar Ibn Khattab. Kana min ya aladdi adal Islam fa fatahallahu alaihi fa aslam. Dahulu termasuk yang paling keras, musuh Islam yang paling keras, kemudian Allah Subhanahu wa taala bukakan hatinya untuk menerima Islam. Ya, dan banyak kasus seperti itu. Khalid bin Walid. Ya, kalau kita baca sejarah di perang Uhud, siapa yang menyebabkan kekalahan bagi kaum muslimin ketika itu? Khalid bin Walid dengan pasukannya yang berhasil merangsek masuk sehingga kaum muslimin mengalami kekalahan dalam perang Uhud. Tapi kemudian Allah berikan hidayah masuk Islam, bahkan dia menjadi panglima kaum muslimin. Inilah sebabnya mengapa kita tidak boleh melaknat person tertentu walaupun dia kafir. Selama dia masih hidup, pintu taubat itu masih terbuka. Tidak boleh kita melaknatnya. Jadi jangan berbekal semangat melihat kelakuannya terhadap Islam lalu dilaknat. Enggak. Ya, kita marah boleh, tapi melaknatnya enggak boleh. Kita ambil contoh di masa kita. Mungkin kita pernah mendengar film fitnah. Film fitnah sekitar tahun berapa? Saya masih kuliah ketika itu, tahun 2000-an. Ya. Film fitnah itu dibuat oleh Geert Wilders. Ini anggota parlemen Belanda yang benci sekali kepada Islam. Dia bikin film untuk melecehkan Islam. Nah, Geert Wilders ini punya dua tangan kanan. Yang pertama namanya Arnold van Doorn, kemudian kedua Joran van Kleven. Arnold itu yang sebelah kiri. Nah, ini termasuk asisten dia ketika membuat film fitnah. Kemudian yang kedua yang masih muda. Ini dua orang dekatnya Geert Wilders. Ketika dia masih bersama Geert Wilders, itu permusuhannya kepada Islam luar biasa. Mereka berusaha agar orang-orang Islam ini diban, dilarang dari Belanda, enggak boleh mempraktikkan ajaran Islam. Tapi apa yang terjadi? Allah berikan hidayah kepada dua orang ini. Masya Allah. Ya. Kemudian mereka menjadi pembela Islam, berbicara tentang Islam di forum-forum internasional. Luar biasa. Oleh karena itu, jangan jadi orang yang suka melaknat. Kalau melaknat secara umum, semoga Allah melaknat orang-orang yang mencela Islam, silakan saja. Tapi kalau melaknat person-person tertentu, ah ini yang enggak boleh. Kita enggak boleh menjadi hakim. Ya, seperti Nabi SAW ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, inilah sebabnya kenapa melaknat ya person tertentu itu tidak boleh, ya. Baik, sekarang kita bacakan dalil-dalil yang dibawakan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala. Dalil yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Thabit bin Dhahhak dalam hadis yang muttafaqun alaih, diriwayatkan Bukhari Muslim. Nabi SAW bersabda, la'nul mu'min ka qatlih. Melaknat seorang mukmin ini seperti membunuhnya. Seorang mukmin itu keliru ya. Melaknat seorang mukmin itu seperti membunuhnya. Kenapa dijelaskan oleh para ulama? Kenapa melaknat seorang mukmin ini seperti membunuh orang tersebut? Yakni idza qulta lil mukmin, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin dalam Syarah Riyadhus Shalihin, idza qulta lil mukmin la'anakallah fa ka'annama qataltahu li'anna al-la'na huwa tardu wal ib'ad an rahmatillah. Ketika Anda mengucapkan kepada saudara Anda, semoga Allah melaknatmu, maka seakan-akan Anda telah membunuhnya. Karena laknat itu maknanya adalah mengusir dan menjauhkan dari rahmat Allah. Ya. Wa man turida wa ub'ida an rahmatillah sarakal maqtul alladhi adamal haya'ad dunya. Maka orang yang diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah, ya, seakan-akan dia telah mati. Tidak lagi mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya ketika ada orang yang melaknat, dia seolah telah membunuh saudaranya. Ya, karena dia telah berdoa kepada Allah agar saudaranya ini dijauhkan dari rahmat Allah. Kalau orang itu sudah tidak lagi dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka seakan-akan dia telah mati. Ya. Ini makna bahwa orang yang melaknat saudaranya, seakan-akan dia telah membunuh saudaranya tersebut. Ya, berarti melaknat orang lain ini bukan perkara yang sepele. Kemudian kata beliau, Hadis yang kedua, qala sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kedua diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari dan Muslim juga dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufrun. Ya, mencerca seorang muslim ini merupakan kefasikan dan membunuhnya merupakan kekufuran. Ya, Masya Allah ya, membunuh seorang muslim dikatakan sebagai bentuk kekufuran. Namun kekufuran yang dimaksudkan di sini tidak mengeluarkan seseorang dari keislamannya, tapi dia telah terjatuh, maksudnya dia telah terjatuh pada dosa yang sangat besar. Nah, di sini Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan bahwa mencerca seorang muslim ini merupakan kefasikan. Ya. Oleh karena itulah sebagian ulama mengatakan, ya, orang yang suka mencerca seorang muslim ini tidak bisa menjadi wali nikah bagi putrinya. Ya. Orang yang suka mencerca, kerjanya mencerca, ketika ada seorang muslim dicela, kemudian mencela orang apa? Mencela saudara yang sama muslim. Kesana kemari dia mencela saudara yang sama muslim. Ini kata para ulama tidak bisa dijadikan wali kalau putrinya menikah. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mensifatinya sebagai orang yang fasik. Syarat seorang itu menjadi wali nikah adalah dia harus memiliki sifat adil, bukan orang yang fasik. Ya. Sampai sebegitunya para ulama menghukumi orang yang suka mencerca sesama muslim tidak boleh menjadi wali nikah bagi putrinya. Karena Nabi mensifati orang yang suka mencerca seperti ini dengan sifat fasik. Ya. Ini penjelasan para ulama tentang hadis ini. Kemudian kata beliau, wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, la yakunu al-la'anun syufa'a wala syuhada yaumal qiyamah. Orang-orang yang suka melaknat, maka di hari kiamat nanti dia tidak akan bisa menjadi pemberi syafaat dan juga tidak bisa menjadi syuhada. Apa makna hadis ini? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, hadis ini menunjukkan hukuman bagi orang-orang yang suka melaknat. Kita ya sebagai seorang muslim nanti di akhirat bisa memberikan syafaat. Ya, memberikan syafaat kepada anak keturunan kita. Misalnya Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surga. Kemudian di sana ada anak keturunan kita yang mungkin dia melakukan perbuatan dosa sehingga disiksa terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai orang tua itu bisa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ya anak keturunan kita tadi dikeluarkan dari api neraka. Itu yang namanya syafaat. Wah, ini ada anak kita, mana anak kita, kok ternyata dia di neraka. Kita meminta kepada Allah, ya Allah keluarkanlah anak keturunanku dari neraka. Ini keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia suka melaknat, maka hak ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak bisa memberikan syafaat. Ya, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia suka melaknat. Ya. Makanya jangan suka melaknat. Hak kita untuk memberikan syafaat nanti dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala wala syuhada. Demikian juga dia tidak bisa menjadi syuhada pada hari kiamat. Ada beberapa tafsiran di kalangan para ulama apa maknanya orang yang suka melaknat tidak bisa menjadi syuhada pada hari kiamat. Di antara makna yang disebutkan oleh para ulama bahwa orang yang suka melaknat walaupun dia mati syahid, kan harusnya orang yang mati syahid mendapatkan banyak keutamaan, ya kan? Orang yang mati syahid akan mendapatkan banyak keutamaan, bahkan dia akan dikumpulkan bersama para nabi, para siddiqin, ya, dan orang-orang saleh. Ini semua dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan yang dijanjikan bagi seseorang yang mati syahid kalau dia suka melaknat. Maka ini adalah hukuman yang berat. Hukuman yang berat. Harusnya dia mendapatkan keutamaan yang sangat besar, tapi kemudian karena dia suka melaknat orang lain, dicabut keutamaan dan keistimewaan tersebut. Na'udzubillah. Baik. Kemudian kata beliau, selanjutnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yanbaghi lisiddiq an yakuna la'anan. Tidaklah sepantasnya bagi orang yang siddiq. Ya, orang yang siddiq ini artinya orang yang jujur dalam keimanannya. Orang yang benar-benar beriman. Tidaklah pantas bagi orang yang beriman untuk menjadi orang yang suka melaknat. Ini maksudnya apa? Maksudnya ini bukan karakternya orang yang beriman. Ya. Dalam Aunul Ma'bud disebutkan, laisad du'a bihadha min akhlaqil mu'minin alladzina wasafahumullahu birrahmah bainahum wa ta'awun 'alal birri wat taqwa. Doa laknat ini bukanlah karakternya seorang mukmin. Ya. Kenapa? Karena orang yang beriman itu disifati oleh Allah Subhanahu wa taala saling berkasih sayang di antara mereka. Wa ta'awuni 'ala birri wa taqwa. Mereka saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Wa ja'alahum kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dan. Allah jadikan orang-orang yang beriman itu seperti satu bangunan yang saling memperkuat. Wakal jasadil wahid. Allah jadikan orang yang beriman itu seperti satu tubuh. Wa annal mu'minin yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Dan seorang mukmin ini harusnya dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Sehingga enggak mungkin disifati orang yang beriman itu suka melaknat saudaranya. Kenapa? Karena orang yang beriman itu dia mencintai saudaranya. Kalau memang saudaranya itu melakukan sebuah kesalahan, ya, dia akan coba untuk memperbaikinya dengan cara yang baik, bukan kemudian melaknatnya. Ya, kita sendiri kalau kita melakukan kesalahan, apakah kita suka orang kemudian melaknat kita? Tidak ada yang suka. Maka jangan perlakukan orang lain dengan suatu perlakuan yang kita sendiri tidak menyukainya, apalagi sampai pada level melaknat. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Dalam hadis Anas bin Malik disebutkan, tidaklah sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Kalau kita enggak suka ya dilaknat, maka jangan melaknat orang, jangan melaknat saudara kita. Kalau kita suka untuk dinasihati dengan baik, dengan cara yang baik, maka hendaknya itu juga yang kita lakukan kepada saudara kita, bukan kemudian melaknatnya. Ya. Maka tidak sepantasnya bagi orang yang beriman untuk mengotori karakternya dengan banyak melaknat. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, laisal mu'min bitta'an walal la'an walal fahish walal badhi. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, ya, dibawakan oleh Imam At-Tirmidzi dalam sunannya dan dihasankan oleh beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang karakter-karakter yang tidak pantas ada pada diri seorang mukmin. Ya. Kata beliau alaihi salatu wasallam, bukanlah seorang mukmin itu at-ta'an, ya, yang suka mencela. Ya. Pokoknya yang ada di mata dia semuanya kejelekan, semuanya dicela. Ya. Walal la'an. Demikian juga bukanlah seorang mukmin orang yang suka melaknat. Ini bukan karakternya seorang mukmin. Walal fahish, bukan juga orang yang keji perbuatannya, keji akhlaknya. Walal badhi, demikian juga bukanlah seorang mukmin itu yang kotor ucapannya. Al-badhi ini adalah ucapan-ucapan kotor, ucapan-ucapan yang jorok. ya, ucapan-ucapan yang jorok. Ini bukan karakternya seorang mukmin. Oleh karena itu hendaknya kita menjauhkan diri kita dari sifat-sifat yang tercela yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi menyebutkan apa balasan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang suka melaknat. Balasannya, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bahwa laknat tersebut kalau memang tidak pantas untuk diberikan kepada orang yang dia laknat, maka laknatnya akan kembali kepada orang yang mengucapkan. Na'udzubillah. Kalau dia melaknat seseorang, ternyata orang tersebut tidak pantas untuk mendapatkan laknat, maka laknat itu akan kembali kepada dirinya. Justru dia yang akan dijauhi oleh Allah Subhanahu wa taala dari rahmatnya. Na'udzubillah. Ya, tentu kita menjadikan ini ya menjadi kewaspadaan kita semua. Hati-hati melaknat. Kalau memang orang yang dilaknat itu tidak tepat, maka apa? Kita akan mendapatkan akibat dari laknat tersebut. Dalilnya kata beliau, hadis Abu Darda dalam Sunan Abu Dawud, Nabi SAW mengatakan, innal abda idza la'ana syai'an sa'idatil la'natu ila sama. Seorang hamba apabila dia melaknat sesuatu, maka laknat tersebut akan naik ke atas langit. Fatughlaqu abwaabus samaa' dunaha. Kemudian tertutuplah pintu-pintu langit. Ya. Tsumma tahbitu ilal ard wa tughlaqu abwaabuha dunaha. Kemudian laknat tersebut turun lagi ke bumi. Jadi dia naik ke atas langit, kemudian turun lagi ke bumi, lalu pintu-pintu bumi pun tertutup. Tsumma ta'khudhu yaminan wa shimalan. Kemudian laknat itu akan pergi ke kanan, akan pergi ke kiri. Fa idza lam tajid masaghan raja'at ila alladhi lu'ina. Apabila dia tidak mendapatkan tempat untuk berlabuh, maka dia akan menghampiri orang yang dilaknat. Jadi ini perjalanan laknat. Laknat itu naik ke atas langit, kemudian turun ke bumi, dia pergi ke sana kemari, lalu dia berlabuh pada orang yang dilaknat. Fa in kana lidzalika ahlan. Kalau memang laknat itu memang pantas untuk dia dapati, maka laknat itu akan berlabuh pada orang yang dilaknat. Wa illa raja'at ila qa'iliha. Namun apabila yang dilaknat itu tidak pantas mendapatkan laknat, maka dia akan kembali kepada orang yang mengucapkan laknat tadi. Ya, ini adalah perjalanan laknat. Apabila orang yang dilaknat itu tidak layak untuk mendapatkan laknat, maka justru orang yang mengucapkan laknat itulah yang akan terlaknat. Na'udzubillah. Justru dialah yang akan dijauhi oleh Allah Subhanahu wa taala dari rahmatnya. Ya. Oleh karena itu hati-hati melaknat, apalagi melaknat anak keturunan kita. Ya, hati-hati ketika marah kepada anak, mungkin anak telah melakukan suatu perbuatan yang sangat mengecewakan kita, kemudian keluar laknat dari orang tua. Salah satu doa, karena laknat ini adalah doa, salah satu doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doa orang tua kepada anaknya. Ya, baik itu suatu kebaikan ataupun keburukan dikabulkan oleh Allah. Maka hati-hati dari mengucapkan laknat. Orang tua harus bisa mengontrol diri ketika marah. Makanya kebiasaan orang-orang di Arab ya, ketika mereka marah kepada anaknya, yang keluar itu tetap doa kebaikan. Seperti mereka mengatakan Allah yahdik, anaknya dibentak. Tapi yang keluar Allah yahdik, semoga Allah memberikanmu hidayah. Aslahakallah, semoga Allah memperbaiki keadaanmu. Marah-marah seperti kita, tapi ucapan yang keluar bukan laknat, demikian juga bukan doa kejelekan. Baik, ini adalah akibat yang akan diterima oleh seorang yang suka melaknat apabila laknat itu tidak pantas untuk diberikan kepada orang yang dia laknat. Nah, kemudian juga ya, Nabi SAW pernah memerintahkan seorang wanita untuk turun dari untanya. Kenapa? Karena untanya itu sudah dilaknat. Dari sahabat Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu, ya, Beliau mengatakan bainama Rasul sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi wa imra'atun minal ansar ala naqatin fadhajirat wa la'anatha. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang melakukan satu perjalanan, ada seorang wanita Ansar yang berangkat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia marah dengan untanya. Fala anatha, lalu kemudian keluar laknat sang wanita kepada unta tadi. Dasar kamu hewan susah diatur, semoga Allah melaknatmu. Fasamiya dzalika Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka yang demikian didengar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Khudhu ma 'alaiha wa da'uha. Ya, turunkan barang-barang yang ada di atas unta tersebut, kemudian biarkan dia, jangan dinaiki. Kenapa? Fa innaha mal'unah, karena unta ini sudah terlaknat. Ya. Jadi unta ini sudah terlaknat. Maka tinggalkan unta tadi. Qala Imran fa ka'anni arahal an tamshi fin nas ma ya'ridu laha ahad. Maka aku melihat unta itu berjalan di tengah-tengah manusia, tidak ada seorang pun yang hendak naik di atasnya. Para ulama menyebutkan ketika mensyarah hadis ini, ada dua kemungkinan, ya, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar unta itu ditinggalkan, artinya tidak dinaiki. Yang pertama, kemungkinan yang pertama, bahwa bisa jadi doa wanita itu dikabulkan oleh Allah ketika dia mengatakan semoga Allah melaknatmu wahai unta, lalu ada orang yang menaiki unta tersebut dalam keadaan dia sudah terlaknat, maka bisa jadi terjadi kecelakaan. Ya, karena untanya tadi sudah didoakan kejelekan. Kalau Allah kabulkan bagaimana? Ya, bisa terjadi kecelakaan. Atau kemungkinan yang kedua, ini merupakan pendidikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ingin melaknat. Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menghukum, memberikan pendidikan kepada wanita tadi dengan menghukumnya. Ya, sehingga unta miliknya tadi tidak bisa dipakai. Tujuannya agar apa? Agar di kesempatan yang akan datang dia lebih menjaga lisannya. Ya. Dari dua kemungkinan ini sama saja. Ini menunjukkan bahwa melaknat sesuatu walaupun itu adalah hewan tunggangan adalah perkara yang jelek. Ya, baik itu karena Nabi SAW sampai menyuruh dia turun karena itu akan menjadi sebab bencana, ataupun karena bentuk hukuman, sama saja dua-duanya menunjukkan bahwa melaknat sesuatu ini adalah perbuatan yang jelek. Kemudian yang terakhir, ya, hadis Zaid atau dari sini hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, demikian juga diriwayatkan dari Sa'id bin Zaid, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna arbar riba istitalatul mar'i fi ardi akhihi muslim. Ya, sesungguhnya termasuk riba yang paling parah adalah merusak kehormatan orang lain, ya, seseorang merusak kehormatan saudaranya sesama muslim. Ya, ini menunjukkan bahwa merusak kehormatan sesama muslim dengan melaknatnya ini lebih parah dosanya daripada riba. Wallahu taala a'lam bishawab, ya. Dengan demikian selesai kita dari pembahasan dosa besar yang ke-39. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga lisan-lisan kita jangan sampai menjadi orang yang suka melaknat. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke tema yang ke-40 atau dosa besar yang ke-40, ya, al-ghadir bi amirihi. Ya, ini orang yang berkhianat kepada pimpinannya. Naklafi bihadzal qadar, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.